Bagaimana kalau air wadi keluar waktu sholat? Sudah ditegakkan, dikarenakan saya sering mengalaminya, sering keluar pada waktu sholat sudah ditegakkan. Anda butuh sekali jawaban. Nah, barakallahu fiik. Kalau memang kamu terfitnah dengan permasalahan ini, ibtila, seseorang dicoba, diuji dengan ini keluarnya wadi, dan seringnya itu keluar menyertai kencing, air wadi, dan tentunya najis wadi. Yang semestinya beberapa pertanyaan kamu jawab sendiri pada dirimu. Ketika kamu gak sholat, keluar enggak? Kalau memang itu penyakit, tidak menunggu kamu sholat, kapanpun, dimanapun akan sering keluar darimu. Tapi ketika hanya ketika sholat, keluar, kan aneh. Ada apa di balik ini? Kok keluarnya nunggu kamu dalam keadaan sholat? Satu. Kedua, seperti yang Ibnu Jauzi sebutkan rahimahullah, kamu jangan menuruti bisikan syaitan. Sepertinya keluar ini kamu, satu tetes, batal wudukmu, batal sholatmu. Katakan kepada dirimu bahwa nasihat syaitan gak akan setinggi itu. Artinya, apa iya ada setan peduli dengan sholatmu? Sholatmu gak diterima, gak salu karena kamu keluar wadinya. Setan kok peduli dengan sholatmu? Di mana ada? Setan berharap kamu gak sholat bahkan. Mana ada setan peduli sehingga bernasehat kepadamu? Maka sesuatu yang tidak patut kamu dengar. Yang ketiga, salah satu terapi atau solusi yang Ibnul Qayyim sebutkan, kalau memang kamu mendapat ibtila seperti ini, sebelum sholat kamu basahi celana dalammu. Kamu yang membasahi, kamu kasih air. Kamu sholat terasa basah air karena kamu yang membasahi. Tidak ada celah bagi syaitan untuk ya sepertinya basah, sepertinya keluar. Terbendung syaitan, tertolak untuk terus mewaswas, membisikkan waswasnya kepada dirimu. Jangan kamu turuti, akan berkepanjangan terus. Nasallallahu al-afiyah wa salam. Saya pernah pinjam buku kepada teman, setelah saya baca ternyata buku itu berisi penghalalan mut'ah kepada sebagian besar isinya. Lalu saya bakar buku tersebut tanpa sepengetahuan teman. Wallahi, kalau permasalahan itu hak orang lain yang jadi permasalahan, ya tergantung situasi dan kondisi kamu bisa membaca. Permasalahannya kalau temanmu itu orang awam mungkin atau tidak mau tahu, itu hak dia, dia beli dengan hartanya. Kamu bakar, dia minta ganti rugi. Atau mungkin lebih besar, na'udzubillah, dia laporkan kepada pihak kepolisian, ini itu, kan panjang. Kecuali kalau memang kamu tahu dia mungkin orang baik, mau nurut dan bisa menerima nasihatmu, itu buku bahaya, rusak, gini-gini, saya musnahkan. Labas. Tergantung seperti apa yang kamu hadapi. Itu hak orang. Apakah ada keturunan Syekh Muhammad Nulhab yang sekarang menjadi ulama? Banyak. Mufti yang sekarang Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, keturunan beliau. Menteri agamanya Saleh Al-Syekh, keturunan beliau. Dan banyak yang lain. Jika kita menolong, mendoakan kaum muslimin yang tertindas di negara lain, kita tidak perlu menengok dan apa ini, menyoal manhaj mereka. Itu yang dibimbing oleh para ulama. Mereka muslimin, saudara se-Islam dan se-iman dengan kita. Apapun mungkin kekurangan-kekurangan mereka, tetaplah mereka itu muslimin, saudara bagi kita. Ada ikatan Islam dan iman dengan kita, dan didoakan untuk keselamatan mereka, Allah jaga mereka. Terlebih pemerintah kita sendiri melewati Menteri Agama juga menganjurkan dan memerintahkan kaum muslimin untuk berdoa terhadap kaum muslimin yang di Rohingya, Myanmar. Maka ya kita berdoa, karena kecemburuan iman dan Islam untuk mereka. Allah yahfaduhum. Nasihat untuk ummahat agar senantiasa bersemangat dalam mengaji, agar mereka istiqomah di atas sunnah, memperhatikan pakaian dan busana muslimah mereka. Muslimah tentunya sama seperti muslim dalam hal ilmu, dan para sahabiat karena semangat dan kepedulian mereka meminta kepada Rasulullah SAW waktu khusus bagi mereka, dan Rasul berikan itu untuk mereka. Mau'idukum baitu fulan, waktu kalian hari ini di rumahnya fulan. Mereka kumpul datang, Rasul sampaikan mau'idah, Rasul ajarkan ilmu kepada mereka. Wanisa syaqaiqur rijal, dan wanita saudara bagi kaum lelaki dalam hal ilmu. Artinya sebagaimana kita butuh ilmu, butuh kajian, butuh pencerahan, bimbingan, akidah, ibadah kita, akhlak, maka mereka pun sama juga butuh. Terlebih mereka kurang agamanya, kurang akalnya, perlu bimbingan yang berkesinambungan, mudah termakan oleh bisikan syaitan, fitnah pada kaum wanita. Maka butuh mereka untuk selalu dinasehati dan siraman ilmiah. Yang menulis tafsir Jalalain, apakah masih jadi pakai jadi rujukan? Yang menulis dua Jalal, yaitu Imam Jalaluddin Al-Muhalli atau Muhalla, dan Imam Jaluddin As-Suyuti rahimahumullah. Kitab ini bagus secara umum, seperti yang Syekh Utsaimin sebutkan, Walaupun tentunya tidak luput dari catatan dan kritikan para ulama, beberapa kesalahan terutama dalam masalah asma wa sifat. Nah, maka perlu dihati-hati bagi seorang talibul ilm yang mengerti ilmu, paham kaidah-kaidah manhaj, dan dia terbimbing dengan bimbingan para ulama sunnah, mungkin dia jadikan referensi maroji untuk menambah wawasan dia dalam tafsir. Nah, sebatas itu yang kita tahu, wallahu a'lam. Nah, bagaimana hukumnya pernikahan orang yang sudah hamil duluan dan bagaimana cara menikahnya, menikahkannya? Nah, wanita hamil iddahnya Allah sebutkan wa ulatul ahmal an yadana hamlahun, sampai dia melahirkan bayinya. Maka dengan itu ya ditunggu kalau mau dinikahkan sampai bayinya lahir dan kemudian dinikahkan. Itu jumhur demikian para ulama. Sebagian dari ahlul ilm memandang ulatul ahmal ayat berbicara tentang hamil yang syar'i, hamil yang sah. Ini lewat pernikahan begini. Sehingga kalau arah pertanyaan ini yang naudzubillah hamil di luar nikah, kemudian biasanya orang awam menikahkan untuk menutupi aib, untuk menutupi aib keluarga, dinikahkan dengan pasangannya. Sebagian menganggap itu boleh karena dia hamilnya pun di luar nikah, bukan termasuk ulatul ahmal yang ayat sebutkan. Wallahu ta'ala alam. Tapi keumuman ayat mutlak mencakup semua wanita yang hamil, ajalnya, iddahnya sampai dia melahirkan, itu lebih selamat seperti yang jumhur sebutkan, wallahu a'lam. Bolehkah kita berbangga jika dijuluki Wahabi? Permasalahannya bukan bangga atau bukan, tetapi kalimat ini seperti tadi mereka gunakan untuk corengan terhadap dakwah yang hak. Bagi orang awam itu cercaan dan corengan, jelek, orang jadi pobi. Maka tugas kita bukannya bangga, tapi meluruskan bahwa dakwah yang hak ini begini, yang kamu anggap Wahabi ini seperti ini, seperti ini dakwahnya. Bukan semata-mata kemudian menjadi kebanggaan, sementara itu tuduhan atau kalimat yang mereka gunakan untuk mencela. Bolehkah kita belajar tasawuf? Tidak boleh. Kewajiban kamu belajar Islam yang benar. Belajarlah Al-Quran, As-Sunnah, dan ilmu-ilmu Islam yang diwariskan oleh para imam dan para ulama kita. Tafsirnya, ilmu Quran, seperti Nasih Mansuh, Mutlak Muqayyad, Usul Fiqih, Qaid Fiqhiyah, Hadith, Mustalah. Ilmu Islam yang berguna, bermanfaat. Itu yang membantu kamu untuk faham apa yang Allah kehendaki dalam ayat, apa yang Rasul ajarkan dalam hadis. Tasawuf datang belakangan. Abu Bakar enggak kenal tasawuf, Umar enggak kenal tasawuf, Uthman Ali enggak kenal tasawuf, Sufyan Ats-Tsauri, Muhammad bin Sirin, a'immah. Para ulama ini enggak ada yang kenal. Apakah mereka semua sesat, merugi karena tidak pernah mengenal ilmu ini? Sekali-kali tidak. Maka pelajari bagimu Islam yang benar. Itu yang akan mendekatkan dirimu kepada Allah. Apa perbedaan sedekah dengan hadiah? Yang fuqaha sebutkan, kalau itu sedekah, semuanya pemberian, sama-sama pemberian. Cuman bedanya ulama sebutkan sedekah lebih kepada arah mencari pahala, lebih kepada makna ini, kamunya ingin pahala di sisi Allah. Hadiah sama pemberian kepada orang, tapi lebih kepada arah menjalin hubungan baik, mempererat, menghangatkan hubungan baik antara kamu dan orang yang kamu kehendaki. Bahkan kalau itu orang kaya, boleh hadiah supaya baik hubungan antara kamu dengan dia. Makanya Rasulullah katakan tahadau tahabau, saling berilah hadiah, dengan itu kalian akan saling mencintai. Wallahu a'lam. Orang sholat kalau Jumatan khotib berdoa enggak mengangkat tangan. Ya memang demikian tuntutannya. Tuntunannya dalam Jumat tidak ada angkat tangan, baik itu khotib maupun makmum yang jamaah yang hadir. Di tempat ini atau di waktu ini Jumat tidak ada contoh dan tuntunan angkat tangan dalam doa. Makanya tidak boleh orang angkat tangan, karena tidak ada sunnahnya dari Rasulullah SAW. Kecuali sebatas khotib mengisyaratkan telunjuknya ketika berdoa. Adapun angkat tangan begini, tidak ada tuntunannya di dalam sunnah. Allahumma sebatas yang ada, kalaupun itu sholat istisqa, bukan sholat istisqa, doa istisqa, kalau itu pertepatan dengan hari Jumat. Itu pun bukan doa layaknya orang berdoa begini, tetapi berdoa mengangkat tangan tinggi-tinggi karena meminta hujan. Ala khilaf, ada perselisihan tentunya di kalangan fuqaha, apakah mengangkat tinggi itu begini ataukah begini. Al-Muhim dia mengangkat tangan tapi tinggi, itu pun ketika meminta hujan. Adapun keumuman Jumat tidak ada tuntunan untuk angkat tangan. Nah, bagaimana membantah kita anti sholawat? Ya, tidak benar. Kamu jelaskan bagaimana salaf dan dakwah ini. Seperti Imam Muhammad tadi menjelaskan bahwa termasuk amalan yang sangat mulia dan derajat yang sangat tinggi orang yang banyak sholawat kepada Rasulullah SAW. dan hadis-hadis yang berbicara tentang ini. Rasulullah katakan al-bakhil man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alai. Orang yang pelit yang aku disebut di sisinya tapi tidak berselawat kepadaku. Dan yang lainnya. Kita bersolawat dan menyeru, mengajak umat untuk bersolawat, karena keutamaannya besar, pahalanya banyak. Permasalahannya satu, seperti apa solawat itu dan bagaimana bersolawat. Kita dalam azan bersolawat, setelah azan doa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma, dan seterusnya. Dalam sholat kita bersolawat, nah, dan yang lain-lainnya. Setiap kali dibaca atau disebut nama Rasulullah, maka kita bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, alaihi salatu wassalam. Itu pertama. Yang kedua, bentuk sholawatannya. Banyak orang mengarang atau membuat-buat sholawat, sehingga banyak namanya sholawat ini, sholawat itu, buatan fulan, buatan alan. Kita lebih memilih sholawat yang diajarkan oleh orangnya sendiri, oleh Rasulullah SAW. Tentunya tidak ada yang lebih afdal dari Rasulullah SAW. Tidak ada yang lebih baik dari Rasulullah SAW. Dan itu sholawat Ibrahimiyah yang Rasul ajarkan, beliau contohkan untuk umatnya. Kenapa Arab Saudi tidak memerangi secara langsung Israel yang sedang menjajah Palestina? Ini perkaranya besar, urusan negara. Kalau terang-terangan masuk melawan ini, itu enggak semudah itu. Di sana ada negara, di sana ada asosiasi, sekarang ada hukum internasional dan lain sebagainya. Ya enggak semudah yang kamu bayangkan. Bawa pasukan masuk ke sana, ngirim pasukan ke sana dan seterusnya. Ini enggak semudah itu. Enggak bisa. Itu dalam skala besar negara. Kembalikan ke dirimu sendiri. Dalam skala kecil, kamu ngelihat kemungkaran tetanggamu sebelah, ya, sedang pesta miras atau sedang apalah di rumahnya. Kenapa kamu gak masuk ke rumah itu? Kamu hentikan, kamu paksa suruh, kamu pecahi botolnya misalnya. Dia nyetel musik gede-gede atau dia ini itu. Kan gak seluasa itu, gak semudah itu. Itu kekuasaan orang, rumah orang. Itu dalam skala kecil. Kif ini negara. Walhasil sebatas itu yang kita tahu. Yang jelas kalau itu perjuangan untuk kaum muslimin, pembelaan, bantuan dan lain sebagainya, sangat besar yang mereka berikan untuk kaum muslimin di Palestina. Nah, tapi kalau yang kamu tanyakan kenapa enggak memerangi, ya itu tadi jawabannya. Kita cukupkan sekian ikhwan, wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.